dua di antara kata yang tak terucap. Berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Mungkinkah kita ada kesempatan ucapkan janji takkan berpisah selamanya. Saksinya kita berdua di antara kata yang tak terucap. Berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Ucapkan janji takkan berpisah selamanya.